Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian Ahad sore dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Dan alhamdulillah kita telah masuk di bab yang baru, yaitu bab yang ke-24 tentang adab menuntut ilmu, ya, adabu talibil ilmi. Adab seorang pencari ilmu, ya, atau penuntut ilmu. Ya, kalau ilmu dituntut salahnya apa gitu ya. Ada yang mengatakan demikian, maka kita katakan adab pencari ilmu, ya. Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, "Man akramahullahu taala wa manna 'alaihi bi suluki tariqi talibil ilmi, talabil ilmi, fa 'alaihi ayuhaqqiqal adaba wal akhlaqa allati talzamu kulla man salaka hadzal sabil al mubarak." Kata beliau, siapapun yang telah Allah berikan anugerah, ya, dan Allah muliakan, ya, sebagai seorang yang mencari ilmu, ya, maka wajib baginya untuk mewujudkan adab-adab dan akhlak yang seharusnya ditunaikan dalam rangka menempuh jalan yang penuh berkah ini, yaitu jalan dalam menuntut ilmu. Ya. Setiap orang yang menuntut ilmu, kita semua, ya, membutuhkan adab untuk menuntut ilmu. Karena tidak ada dari kita yang bukan penuntut ilmu. Ya, setiap kita butuh ilmu. Maka setiap kita adalah penuntut ilmu atau pencari ilmu. Abdullah bin Ibnul Mubarak mengatakan, "Kadal adabu yakunu thulutsaid din." Ya, hampir-hampir adab itu, ya, menempati 2/3 agama. Ya. Jadi hampir saja adab itu mencapai 2/3 dari agama. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dilandasi dengan adab, ya. Termasuk dalam menuntut ilmu. Waluzumu talibil ilmi li adabi talabi unwanu falahihi wa sa'adatihi fi dunyahu wa ukhrahu. Maka ketika seorang penuntut ilmu melazimi, ya, mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu, maka itu akan menjadi kunci kesuksesan dan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan ilmu syar'i adalah afdalu amrin tusrafu fihil himam. Ilmu syar'i, ilmu agama adalah perkara yang harus paling mendapat perhatian. Ya, yang paling harus mendapat perhatian. Dan juga harus paling banyak, ya, memakan waktu kita. Dan orang yang menyibukkan dengan ilmu, maka dia telah mendapatkan khairin azim. Mendapatkan kebaikan yang banyak, wa fadlin amim, dan keutamaan yang sangat luas, yang sangat banyak. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. mengatakan, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi s.a.w., barang siapa yang menempuh jalan yang dia maksudkan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalan baginya menuju surga. Ya. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Dan sungguh para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena mereka cinta kepada para penuntut ilmu, menghormati para penuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan orang yang berilmu, maka semua yang di langit dan di bumi akan memohonkan ampun untuknya. Hatta al-hitanu fil ma, Bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air juga ikut memintakan ampun bagi para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan seorang alim di atas seorang ahli ibadah adalah seperti kelebihan atau keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Berarti lebih terang. Innal ulama'a waratsatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan uang. Ya, innama warratsul ilma, tapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan mereka berupa ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan dijadikan pintar, dijadikan faqih dalam agama. Ya, itu pertanda. Kalau ada orang kok pintar agama, itu pertanda dia adalah orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dia. Falyahdhar talibul ilmi minas sawarif waswadi allati la budda ayyamurra alaihi fi hayatihi syai'un minha. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhati-hati dari hal-hal yang bisa memalingkannya dari jalan ilmu atau menghalanginya, yang itu akan dia temui sepanjang hidupnya. Ya. Fa in jahada nafsahu wastamarra fi talabil ilmi wa dawami ala tahsilihi sabiran muhtasiban jaddan mujtahidan faza bi a'zami ribhin wa akbari ghanimah. Kalau dia menemui segala halangan, rintangan dan lain sebagainya itu, tapi dia berusaha menggembleng dirinya dalam menuntut ilmu, terus-menerus berusaha menuntut ilmu, ya, dengan sabar mengharapkan pahala, ya, dan berusaha keras, maka dia akan berhasil. Dia akan sukses dan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, disebut tadi ghanimah, keuntungan yang sangat besar. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan mujahid, orang yang berjihad, adalah mereka yang berjuang, ya, melatih diri mereka, melatih dirinya untuk atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berjihad. Ya, berusaha keras. Kalau ada rasa malas, berusaha dihilangkan. Ya, ada godaan, berusaha disingkirkan. Ya, itu namanya orang yang mujahid, yang bersungguh-sungguh. Maka menuntut ilmu sangat butuh kesungguhan. Ya. Kemudian di antara adab dalam menuntut ilmu selain dari bersungguh-sungguh adalah, ya, wa alaihi ayyunazzihal ilma an kulli ma la yaliqu bihi wa ma la yaliqu bil thullabihi. Adab yang selanjutnya adalah hendaknya dia membersihkan ilmu, ya, dari segala sesuatu yang tidak layak untuk ilmu tersebut dan tidak layak bagi pencari ilmu. Ada hal-hal yang memang tidak layak, ya, tidak sepatutnya, ya, itu disandarkan kepada ilmu atau kepada penuntut ilmu. Ya, maka oleh sebab itu hendaknya setiap penuntut ilmu, ya, ayyahtarimal ilma, hendaknya dia memuliakan ilmu. Wa ayyahtarima kutubal ilma, dia muliakan kitab-kitab yang berisi ilmu. Wa ayyahtarima hamalatal ilmi, dan hendaknya dia muliakan para pembawa ilmu, ya, para ulama, ya, para kiai, ya, orang-orang yang membawa ilmu, para guru, ya, dan lain sebagainya. Dia muliakan, ya, ilmu itu dia muliakan, kitab-kitabnya dia muliakan, guru-guru yang membawa ilmu itu juga dimuliakan. Ya. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk dari umatku. Berarti ini ancaman, ya. Bukan termasuk golongan umatku mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengenali hak-hak para ulama kita atau para ulama Islam, ya. Jadi ulama itu harus dikenali hak-hak mereka, ya. Kita harus tahu hak mereka dan kita hormati. Wa alaihi, ya. Dan wajib juga bagi seorang penuntut ilmu ayyabdzula juhdahu fi talabil ilmi bi azimatin qawiyah. Kemudian yang namanya penuntut ilmu itu wajib mengerahkan usahanya untuk bagaimana dia supaya terus bertekad, punya tekad yang kuat, ya, supaya terus bisa istiqomah, tidak kemudian loyo di tengah jalan, ya. Wa fi du'ai al-ma'thud, dan dalam sebuah doa yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah mengajarkan sebuah doa, ya, kepada Syaddad bin Aus. Ya, doanya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimah 'ala rusydi. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya kokoh dalam agama ini dan supaya tetap bertekad, tetap bersemangat untuk berada di atas petunjuk. Ya. Wa yu'inuha ala dzalika ayastadzkira daiman qadral ilmi wa makanatihi wa atharah wa atharah. Ya, wa atharahu wa thimarahu wa ala ahlihi fid dunya wal akhirah. Dan yang akan membantunya untuk bisa bisa terus bertekad adalah dia mengetahui kadar ilmu atau kedudukan ilmu yang sedang dia cari, ya. Kita sedang belajar ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah, ilmu yang membuat kita mengenal Allah, ilmu yang menjadikan kita nanti bisa kemudian menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, kalau kita sudah tahu kedudukan ilmu itu sangat tinggi, maka kita akan terjaga untuk terus, ya, menjaga tekad kita dalam menuntut ilmu. Kemudian juga yang selanjutnya, wa alaihi ayyakuna mukhalliqan bin nushi badilan lahu. Yang selanjutnya adalah bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya dia punya akhlak yang tulus mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Ya, sekali lagi, akhlaknya adalah akhlak, ya, an-nushu. Ya, nushu itu artinya menghendaki kebaikan bagi orang lain. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dinun nasihah." Agama itu nasihat. Maka para sahabat bertanya, "Liman?" Kepada siapa wahai Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Kata Nabi SAW, nasihat itu adalah untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, ya, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga para rakyatnya, ya. Jadi kita menginginkan kebaikan untuk para pemimpin kita dan juga para rakyat kita, para rakyatnya. Dan makna nushu adalah huwa iradatul khairi lil ghair. Makna dari nasah, ya, atau nush, nasihat itu adalah menghendaki kebaikan bagi yang lain. Wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik. Dan artinya adalah engkau mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana engkau mencintai kebaikan bagi dirimu sendiri. Ya. Wa kama anna Allah akramaka bi hadhin minal ilmi wa nasibin fa'usil hadzal khaira alladhi akramaka Allah bihi ilal akharin. Maka ketika engkau telah diberikan nikmat, Allah telah muliakan dirimu dengan ilmu, maka hendaknya engkau juga ingin orang lain juga dimuliakan dengan ilmu. Ya. Liyantafi'u bihi kama intafa'ta. Sehingga mereka pun mendapat manfaat dari ilmu sebagaimana engkau telah mendapatkan manfaat dari ilmu. Dan supaya mereka bisa mendapatkan faedah, ya, sebagaimana engkau telah mendapatkan faedah, ya. Muhtasiban al-ajra wa thawab minallahi subhanahu wa ta'ala fi badlil ilmi litullabihi. Dan engkau melakukan semua itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam berusaha mencari ilmu dan mengajarkannya. La tarjuminhum syai'an. Engkau tidak mengharapkan apapun dari orang-orang. Ya. Yang kau harapkan semata-mata adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendapatkan pahala, mendapatkan apa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kau jadikan ini sebagai ya hal-hal yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nasihatu idza ustiyat sirran kanat ablagha fit ta'thir wal faidah. Dan namanya nasihat, ya, engkau menasihati orang itu akan lebih mengena ketika engkau sampaikan secara rahasia, secara empat mata, berdua-dua, tidak di depan orang banyak. Ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, anna salafa kanu yakrahun al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar in kana 'ala wajhi at-tashyir bil mukhti 'ala ru'usil mala'. Kata Ibnu Rajab bahwa para salaf, para pendahulu kita yang soleh, mereka tidak suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan di depan orang banyak. Ya, menjadi dipopulerkan, ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa yuhibbuna ayyakuna sirron, dan mereka lebih suka kalau itu rahasia saja. Nasihatnya inbox, ya, istilahnya begitu ya, inbox saja. Fima bainal amir wal ma'mur, yaitu antara orang yang mau mengajak ke kebaikan dengan orang yang diajak. Fa inna hadha min alamatin nusi, ini merupakan tanda ketulusan dia dalam memberi nasihat. Orang kalau tulus, ya dia enggak berharap kemudian dia dilihat sebagai orang pemberi nasihat. Tapi dia hanya ingin pokoknya yang penting saudara saya ini menjadi baik. Ya, atau tidak terjerumus dalam kejelekan. Supaya dapat diterima, ya saya harus berusaha gimana supaya dia menerima. Nah, salah satunya adalah dengan ya menasihati secara diam-diam. Fa inna nasiha laisa lahu gharadun fi isha'ati uyubi man yansah lahu. Karena yang namanya pemberi nasihat itu tidak ada tujuan untuk menyebarkan aib orang yang dia nasihati. Ya, tapi wa inna maghraduhu izalatul mafsadah allati waqa'a fiha. Dia hanya berusaha untuk menghilangkan mafsadah saja. Ya, enggak ada urusan dia sama aib orang. Tapi supaya memperbaiki kesalahan atau kerusakan. Adapun isya'ah dan izharul uyub, ya, menyebarkan dan menampakkan aib, maka itu di antara hal yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Ya, Allah bercerita tentang orang-orang yang ketika itu di Madinah, ya, Allah ceritakan, sungguhnya mereka lah orang-orang yang suka kalau kekejian itu tersebar. Ya, kekejian dari tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, mereka malah itu sifatnya orang-orang munafik yang suka dengan seperti itu. Ya, al-ayatain dan dua ayat berikutnya, wala hadith fi fadli sirri kathiratun jiddan. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menasehati secara rahasia. Ya, dinukil dari Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Kemudian wabadzul ilmi wan nasihati lil akharin sababun li ziyadatil ilmi wan nama'ihi. Maka ketika seorang itu menyebarkan ilmu, ya, kemudian menasihati orang, maka itu akan menjadi sebab bertambahnya ilmu dan berkembangnya ilmu tersebut. Ya. Jadi sesuatu yang kalau kita berikan kepada orang tapi kita enggak akan kurang, malah bisa nambah, itulah ilmu. Kita ngasih uang, maka dompet kita lebih tambah lebih tipis kan gitu ya, berkurang. Tapi kalau kita memberikan ilmu, ya tidak akan berkurang ilmu yang ada pada kita, ya bahkan akan menambah ilmu. Ya. Maka diantara cara kita menjaga ilmu itu adalah dengan mengajari orang lain, maka itu akan kemudian lebih nancap ilmunya, akan menambah ilmu. Wa hadza min jazail hasanati bil hasanah, ini merupakan bentuk balasan kebaikan atas sebuah perbuatan baik. Ya. Maka siapa yang menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk menuju kepada kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan, hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Ya. Jadi, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberi berbuat baik kepada orang, memberi ilmu kepada orang, Allah akan berikan tambahan ilmu. Itu balasannya. Ya. Maka andainya seorang penuntut ilmu juga punya ayyakuna ala qadrin alin minal ihtiram li muallimihi. Adab yang selanjutnya bagi seorang penuntut ilmu adalah hendaknya seorang penuntut ilmu dia hormati gurunya, hormati guru-gurunya, ya, karena guru seseorang itu biasanya lebih dari satu, ya. Hendaknya dia hormati guru-gurunya. Maka fa'ala qadri hadzal ihtiram tatahaqqaqu al faidah. Maka sesuai dengan pengagungan dia, penghormatan dia kepada gurunya, maka semakin banyak faidah, ya, dan semakin banyak kebaikan yang akan dia raih, ya. Oleh sebab itu sebagian ulama mereka mengkhususkan, ya, dalam kitab-kitab adab pasal-pasal tentang adab menuntut ilmu, termasuk beliau di sini, ya, Syekh Abdul Razak di sini, ya, satu bab sendiri tentang adab menuntut ilmu. Yang lain malah bukan hanya satu bab, bukan satu pasal, tapi satu buku, ya, ya, misalnya bukunya Imam Ibnu Jama'ah, ya, Tadhkiratus Sami dan lain sebagainya, ya, itu semua tentang adab menuntut ilmu, ya, dan juga adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, ya, itu. Dan di antara hadis yang menunjukkan atau yang mengajarkan hal ini adalah hadis Jibril, ya. Ketika Jibril hendak menuntut ilmu, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hakikatnya beliau sedang mengajarkan, namun beliau mengajarkan cara menuntut ilmu. Beliau berpakaian rapi, ya, putih, rambutnya rapi, ya, bersih dan lain sebagainya. Itu adab ketika seorang mau menuntut ilmu, ya. Kemudian hendaknya juga seorang penuntut ilmu adalah ayaj'ala niyyatahu khalisatan liwajhillah. Di antara hal yang penting yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu adalah hendaknya niat dia dalam menuntut ilmu itu ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung niatnya. Ya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kalau dia berniat hijrah untuk dunia, ya, atau untuk wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu juga kepada yang dia tuju, ya. Kalau dia niatnya untuk Allah, ya, dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka talabul ilmi ibadatun, ya. Menuntut ilmu itu sebuah ibadah. Jadi dia bukan hanya sarana, tapi menuntut ilmu sendiri sudah merupakan ibadah. Ya, kalau tadi kita katakan menuntut ilmu itu untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, kita mencari ilmu cara sholat, mencari ilmu cara bermuamalah, mencari ilmu tentang halal haram. Tapi proses kita dalam mencari ilmu juga merupakan bagian ibadah yang Allah cintai. Ya, akan ada pahalanya. Nah, Imam Az-Zuhri mengatakan, ma'ubidallahu bimithlil ilmi. Ya. Kata Imam Az-Zuhri, ya, tidak ada ibadah kepada Allah yang seperti menuntut ilmu. Berarti apa? Ini ibadah yang tiada duanya. Ya. Wal ibadatu la tuqbalu illa bil ikhlasi lillah. Dan namanya ibadah tidak akan diterima kecuali kalau dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya, membetulkan niatnya dalam setiap waktu, setiap kesempatan dengan berusaha terus-menerus, ya, untuk menggembleng jiwanya, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, aku belum pernah, ya, merawat sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat aku rawat itu kecuali niatku. Kenapa? Karena niat itu suka berubah-ubah. Niat awalnya baik, nanti di tengah-tengah condong. Niatnya ternyata ada sesuatu yang ini nih menggoda nih, ya. Sehingga niatnya berubah. Maka kata Imam Sufyan itu sesuatu yang sulit, ya, untuk beliau apalagi kita, gitu ya. Kenapa? Karena setan itu akan mendatangi penuntut ilmu, ya, ketika dia duduk di majelis ilmu Setan akan mengatakan, istahid hatta yuqal alim. Ayo, semangat. Supaya kamu bisa disebut sebagai seorang alim. Sebagai seorang ulama. Itu yang dikatakan setan. Au hatta yakuna laka syuhrah wasit. Ya. Atau supaya engkau nanti terkenal. Atau supaya engkau mendapatkan kedudukan. Ya. Liyufsida alaihi niyatahu. Itu semua dikatakan setan supaya niatnya itu rusak. Ya. Ya. Falihada faniyatu ya, tahtaju ila mu'alajah. Maka namanya niat itu selalu butuh kepada perawatan. Dicek lagi, benar enggak niat saya? Jangan-jangan sudah melenceng ya, dalam menuntut ilmu. Kemudian fatalibu yahtaju ayyusahiha niyatahu daiman. Maka seorang penuntut ilmu harus selalu ya membetulkan niatnya senantiasa, setiap saat ya. Wa ayyubida nafsahu 'anir riya was-sum'ah wa hubbiz-zuhur wa hubbish-syuhrah. Ya. Dan hendaknya dia menjauhkan dirinya dari yang namanya riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, sum'ah, ingin didengar oleh orang, hubbuz-zuhur, cinta popularitas, senang kalau dia populer, terkenal. Ya, dan senang ya sama hubbush-syuhrah sama. Zuhur itu senang tampil, ya. Hubbush-syuhrah suka terkenal. Nah, itu jauhi seorang penuntut ilmu. Wa yaj'al talabahu lil ilmi min jumlati a'malihi shaliha allati yataqarrabu biha ila Allah. Dan dia jadikan ya amalnya dalam menuntut ilmu itu semata-mata ya sebagai amalan yang dia maksudkan untuk amal soleh, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tujuan kita itu hanya Allah sudah. Ya, orang lain itu enggak usah dihiraukan. Ya. Kalau kita turut ilmu kemudian ada keinginan sampingan seperti itu, hati-hati, ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ya. Ilmu itu tidak ada bandingannya. Artinya sesuatu yang sangat agung, ya. Wa qala minha qultu li Ahmad Muhanna afan ya. Wa qala Muhanna, ini nama orang ya. Muhanna mengatakan, Muhanna ini temannya Imam Ahmad. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Ahmad. Hadditsna ma afdalul a'mal. Wahai Imam Ahmad, tolong ceritakan kepada kami, kabarkan kepada kami amal apa yang paling utama. Maka Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi. Amal yang paling utama itu cari ilmu. Menuntut ilmu. Maka aku bertanya kembali, liman, bagi siapa? Ya, amal itu menjadi amal yang terbaik itu bagi siapa? Imam Ahmad menjawab, liman sahat niyatuhu. Yaitu bagi siapa saja yang niatnya itu benar. Itu baru namanya ilmu itu, tidak ada bandingan itu bagi siapa? Bagi yang niatnya benar dalam menuntut ilmu. Maka beliau ditanya lagi, wa ayyu syai'in yusahihun niyah. Ya. Terus bagaimana niat itu bisa benar? Bisa benar niatnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi yatawadu'u fihi wa yanfi anhul jahla. Yaitu dia niatkan dalam menuntut ilmu itu, ya, untuk kemudian dia bertawadu' dengannya. Dia menjadi semakin rendah hati. Dan dia niatkan itu semata-mata ingin mengangkat kebodohan dalam dirinya. Jadi hendaknya seorang itu merasa bodoh dulu. Ya. Ditanya hukum waris misalnya. Wah, bingung. Nah, berarti bodoh, ya sudah belajar kan gitu. Ditanya ini, gak ngerti, ya berarti bodoh. Berarti apa, kalau mau biar gak bodoh, cari ilmu, itulah niat yang benar. Ya. Kalau gak merasa bodoh, tapi pengen yang lain, gitu ya. Wah, saya pengen tampak sebagai seorang yang ngaji. Ya. Ini yang tadi dikatakan sebagai orang yang niatnya tidak lurus. Ya. Kemudian, apa maksud dari ikhlas yang disebutkan di sini? Ikhlas adalah huwa qasdu wajhillahi ta'ala wahdahu bil amal. Ikhlas artinya semata-mata meniatkan wajah Allah, meniatkan untuk meraih ridha Allah dengan amal-amal kita. Itu namanya ikhlas, ya. Wa man kana yatlubul ilma li ajli ayyuqala ayyakulan nas anhu alim au faqih au yuqala anhu kada wa kada minal awsaf wal alqab fa inna safqatahu khasiratun yaumal qiyamah. Maka siapapun yang dia cari ilmu supaya disebut orang sebagai orang yang alim, orang yang faqih, orang yang begini dan begitu dengan berbagai macam sifat dan julukan, ya, maka perniagaan dia nanti akan rugi di akhir kiamat. Ya, dia akan rugi nanti. Ya. Wa in hasala syai'an min khutamid dunya wa syuhrah fiha. Walaupun di dunia dia akan mendapatkan mendapatkan kenikmatan dunia, ya, duniawi dan mendapatkan kepopuleran, namun dia di akhirat dia akan rugi. Dikatakan oleh Al-Hafidh Hakami, Syekh Hakim Hafidh Hakami, dalam mimiyah beliau, ya, beliau mengatakan wa niyatu ij'al li wajhillahi khalisatan in wa niyatu ij'al li wajhillahi khalisah. Dan niat itu, ya, jadikanlah itu semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ya, yaitu niat dalam menuntut ilmu. Innal bina biduni al-asli lam tiakum. Karena bangunan tanpa pondasi itu tidak akan berdiri. Jadi niat itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya enggak benar, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri. Ya, wa may yakun liyaqulan nas yatlubuhu ikhsir atau ikhsar bi safqatihi fi mawqifin nadam. Maka siapa yang mencari ilmu supaya disebut-sebut oleh manusia, maka dia akan rugi, ya, dan akan mengalami penyesalan, ya, nanti di hari kiamat. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali akan diadili nanti pada hari kiamat adalah seorang yang mati dalam peperangan, ya, dalam jihad, ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu bin ni'amihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia didatangkan, ya, kemudian diperlihatkan, ya, nikmat-nikmatnya dan dia, ya, mengakuinya atau mengenalinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Ya. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat? Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Maka orang ini mengatakan, aku berperang di jalanmu wahai wahai Rabb, ya, ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku syahid. Ya. Katanya di jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Tapi kau sesungguhnya kau berperang itu supaya disebut sebagai pemberani. Ya. Faqad qila dan kau sudah mendapatkannya. Kau sudah disebut sebagai pemberani. Kau sudah dapatkan itu di dunia. Ya, artinya yang kau inginkan itu sudah kau dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka dia pun malaikat diperintahkan untuk menyeret dia di wajahnya, di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Itu yang pertama kali diadili adalah orang yang mengaku-ngaku berjihad di jalan Allah, ternyata tidak. Ternyata hanya ingin mendapatkan pengakuan orang. Kemudian yang kedua, ya rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'an. Maka diperlihatkanlah kepada dia nikmat-nikmatnya. Dan dia mengakuinya. Kemudian dia mengatakan, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan? Maka dia menjawab, ya, "Ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Kata orang ini, "Aku telah, ya, belajar ilmu. Aku ajarkan ilmu itu kepada orang dan aku membaca Quran demi engkau, wahai Rabbku." Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Kadzabta, dusta kamu. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim." Kau itu belajar ilmu supaya disebut sebagai seorang ulama. "Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari." Dan kau, ya, membaca Quran supaya disebut sebagai qari, orang yang pandai Al-Qur'an. "Faqad qila," dan kau telah mendapatkan julukan itu. "Tsumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Ya, kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu 'alaihi. Ya, fa'atahu min asnafil mali kullihi. Yang ketiga adalah orang yang Allah luaskan rizkinya, ya, sehingga dia diberikan berbagai macam harta seluruhnya, orang yang sangat kaya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu. Kemudian dia diperlihatkan nikmat-nikmatnya, diakui, kemudian dia ditanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, ya, tidaklah ada satu jalan, ya, yang engkau cintai untuk diinfakkan sesuatu di dalamnya kecuali pasti aku menginfakkan hartaku di situ. Artinya semua jalan-jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan harta, aku menginfakkannya di situ. Berarti dia sangat gemar berinfak. Ya. Qala kadzabta, dusta kamu. Ya. Kenapa? Ya, lakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kau lakukan semua itu supaya engkau disebut orang yang dermawan. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Tsumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Maka sama nasibnya dengan yang tadi, dia diseret kemudian dilemparkan ke neraka. Ya. Semuanya kalau zahirnya kita lihat, orang yang suka berinfak, orang yang alim, ustadz, ulama, dan juga mujahid. Ya. Tapi, na'udzubillah, ternyata mereka orang-orang yang dilemparkan pertama kali ke neraka. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah beliau, bahwasanya fihi dalilun ala taghlidhi tahrimir riya, ya, wa syiddati uqubatih. Hadis ini menunjukkan bahwa riya itu keharamannya sangat berat dan hukumannya sangat berat, dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ikhlas itu suatu kewajiban, ya, atau ini hadis ini menunjukkan semangat atau dorongan untuk supaya betul-betul ikhlas dalam beramal. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa." Kata Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah tersebut, ya, lahud din hunafa, ya, di jalan yang lurus, ya. Dan juga dalam hadis ini juga terdapat faidah bahwa semua yang disebutkan mengenai keutamaan jihad, ya, innama hiya liman aradallahu ta'ala bidzalika mukhlishon, ya, semua keutamaan yang disebutkan tentang jihad, maka itu hanya berlaku bagi mereka yang ikhlas, ya. Wa kadzalika sana 'alal ulama wa 'alal munfiqina fi wujuhil khairat kulluhu mahmulun 'ala man fa'ala dzalika lillahi ta'ala mukhlishon. Begitu pula semua pujian yang berlaku untuk ulama, ya, dan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya, ya, maka semua itu dibawa kepada makna, yaitu kepada orang-orang yang memang melakukannya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tadi, ya, seorang alim itu dimintakan ampun oleh para makhluk di seluruh langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan memohonkan ampun untuk seorang alim. Nah, dalam hadis ini berarti terdapat faedah bahwa itu hanya berlaku kalau alim tersebut ikhlas dalam mengajarkan ilmunya. Ya. Kalau nggak ikhlas, dia nggak dapat keutamaan itu. Begitu pula keutamaan bersedekah dan lain sebagainya, semua itu hanya berlaku bagi yang ikhlas. Ya. Maka ini menunjukkan pentingnya ikhlas. Ya. Wa may yabtaghi bi talabil ilmi dunya falaysa lahu yaumil qiyamati nasibun min thawabillah. Maka siapa yang mencari ilmu, ya, untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di hari kiamat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada bagian dia di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia ternyata tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan, ya, kemewahan dunia, ya, maka dia tidak akan, ya, mencium bau surga pada hari kiamat, ya, yakni rihaha, yaitu wanginya surga dia tidak akan bisa menciumnya, ya, hadis riwayat Abu Dawud. Maka wa ta'ammal fi hadzal amr 3 ayat. Maka silakan kita renungkan atau mari kita renungkan 3 ayat yang akan kita bacakan ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan baginya amal mereka di dunia tersebut. Artinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dunia, akan Allah berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Namun ya, mereka lah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian kecuali neraka. Ya. Dan bat apa? Dan terhapuslah apa yang sudah mereka usahakan dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi akan diberikan di dunia. Kalau niatnya dunia, dikasih di dunia. Tapi sudah dunia sudah dikasih, ya sudah di akhirat tidak dapat apa-apa, malah akan mendapatkan neraka. Ya, naudzubillah. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya di surat Hud ya yang tadi ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang segera. Nanti dia ingin segera dapat dunia. Ya. Kan ajilah itu dunia. Akhirat itu nanti terakhir kan gitu ya. Siapa yang ingin sekarang, ingin segera mendapatkan sesuatu di dunia ini, ajalna lahu, kami akan betul-betul berikan kepadanya. Fiha di dunia, mana sya'u liman nuridu. Bagi kami akan berikan sesuai yang kami kehendaki dan yang siapapun yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha. Tapi kami jadikan baginya jahannam yang akan dia masuki dalam kondisi ya terhina dan terusir. Ya. Wa man aradal akhirata, dan siapa yang menginginkan akhirat? Akhirat itu berarti nanti. Enggak diburu-buru di dunia ini. Siapa yang menginginkan akhirat? Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha mendapatkan akhirat, ya, sedangkan dia juga beriman kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang usaha mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjaran, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua, surat Al-Isra ayat 18. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi." Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, ya, nazid lahu fil harthi, kami akan tambahkan baginya keuntungan tersebut. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami juga akan berikan, ya, namun dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya, ini 3 ayat. Maka 3 ayat ini dalam Al-Quran ini semuanya itu diawali dengan man kana, barang siapa, berarti umum untuk semua orang. Ya, wa kulluha tabayyana anna may yabtaghi bil ilmi dunya falaysa lahu yaumil qiyamati min hadzin wala nasib. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, ketika ayat tadi menunjukkan bahwa siapapun yang menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, ya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafidh Hakami dalam Mimiyah beliau. Beliau mengatakan, "Kafa biman kana fi syura wa hud wa fil isra ma'idatan lil hadhiqil fahmi." Ya. Cukuplah dengan kata man kana. Artinya dengan kata man kana itu berarti mencakup seluruh manusia. Ya, dalam surat Asyura, dalam surat Hud dan surat Al-Isra sebagai ma'idah, sebagai ya cukuplah semua itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang pandai. Ya. Ini faedahnya. Fal yahdhar talibul ilmi min mumaratis sufaha. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir sebelum kita tutup adalah juga seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhati-hati supaya tidak mendebat orang-orang bodoh, au mubahatal ulama, atau berbangga-bangga, bersombong-sombong di depan ulama. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu supaya dia bisa ya membanggakan diri di depan ulama, atau supaya dia bisa mendebat orang-orang bodoh, atau supaya orang-orang itu memalingkan perhatian mereka kepadanya supaya dia terkenal, ya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hai ayatul bahu min ajli mumaratil sufaha au min ajli mubahatil ulama, yaitu niat dia itu supaya dia bisa mendebat orang-orang bodoh. Ya, kalau dia pinter kan dia ngomong apa orang bodoh nggak mudeng, ya, keren. Atau dia ingin berbangga-bangga di depan ulama, ya, yaitu dia berbangga-bangga dengan ilmunya di majelis ahli ilmu, majelis ulama, dia tampakkan dirinya supaya dia terlihat lebih berilmu dari fulan, ya, atau semisalnya. Fa inna hadza mimma yuharrimu niyyah, dan ini akan yang akan menghancurkan niat dia, ya. Wa wal yahdhar, ya, dan juga hati-hati min ayyaj'alal ilma ghoradan lil khusumat. Hati-hati juga supaya tidak menjadikan ilmu itu sebagai tujuan untuk berselisih atau berdebat, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling Allah murkai adalah mereka para pembantah yang keras kepala, ya. Para pembantah yang keras. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan al-alad, ya? Al-alad itu ma'khudun min ladidi al-wadi. Alat itu berasal dari kata ladidail wadi. Berasal dari kata ladidail wadi, yaitu ujung kedua ujung lembah, ya. Kedua ujung lembah, yaitu dua sisi lembah, ya. Li'annahu kullama ihtaja 'alaihi bi hujjatin akhadha fi janibin ukhra. Karena kenapa disebut alat? Karena orang ini kalau dia berdebat dengan satu hujah, satu argumen, ya, kalau dia nggak bisa dapat dari sini, dia akan cari dari sisi yang lain. Pokoknya yang penting menang, ya. Itu namanya aladul khosim, ya. Orang yang keras kepala dalam berselisih, dalam berdebat, ya. Dan juga dikatakan boleh jadi dia diambil juga dari ladidil unuk, dari dua sisi leher, ya. Ini juga pendapat yang lain, ya. Faman kana bihadhihi sifah sahibala dadin fil khusumah yatafannan fiha wahimmuhu ay yaghliba khasmahu wa yadhhar nafsahu fa huwa abghadur rijal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang punya sifat seperti ini, yaitu orang yang keras kepala dalam berdebat, orang yang bahkan sudah ahli di dalamnya, ya, sudah pakar berdebat, dan himmahnya, ya, atau keinginannya itu hanya ingin mengalahkan orang lain dan menampakkan dirinya sendiri, maka dialah orang yang paling Allah murkai. Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kata Allah Ta'ala, dan di antara orang ada yang engkau takjub dengan perkataannya tentang dunia, ya. Tapi Allah mempersaksikan apa yang ada dalam hatinya, ya, bahwasanya dia itu munafik. Wa huwa aladul khisam, dan dialah penentang yang paling keras. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Jadi menuntut ilmu jangan sampai menjadikan kita bertujuan untuk kemudian mendebat orang, ya. Contoh seperti di medsos, ya, kayaknya ada kesenangan tersendiri ketika berhasil mengalahkan orang, dia ahli debat tidak terkalahkan, kalau sama dia semua orang kalah gitu ya. Dan seterusnya itu jangan sampai tujuannya seperti itu. Walaupun ya itu mungkin setan akan menghembuskan bahwasanya itu adalah untuk dakwah, itu membela anu dan seterusnya. Tapi ya kembali ke dirinya. Kalau dirinya ternyata menjadikan itu sebagai tujuan utama ya jelas salah gitu ya. Harusnya orang kalau misalnya dia memang benar-benar memang pintar berargumen ya jangan jadikan sebagai tujuan utama. Dia harus menghindari adu argumen. Ya. Kalau memang harus barulah dia adu argumen. Kalau tidak, nggak usah. Jangan mencari-cari perdebatan. Ya, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pertama mendatang di kurang lebih setengah dari bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah sobat muslim, kita baru saja dengarkan kajian rutin Ahad sore bersama Ustaz Ristian Ragil hafizallahu taala, melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Tadi kita dengarkan pembahasan tentang adab-adab ketika mencari ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan ke sesi interaktif. Silakan para pendengar, sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Begitu juga para pemirsa di YouTube atau Facebook, silakan bisa sampaikan melalui kolom komentar. Kita akan bacakan Ustadz beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasannya kenapa hewan-hewan di bumi meminta ampunan kepada ahli ilmu Ustadz. Mohon ya nasihat penjelasannya Ustadz. Ya, barakallahu fik. Ini pertanyaan bagus ya. Kenapa hewan-hewan memintakan ampun? Karena di antara ajaran Islam adalah menyayangi hewan. Ya. Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya tentang bersikap sayang ya kepada hewan, sayang kepada binatang ya. Maka merekalah para ulama yang mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bagaimana memperlakukan binatang. Ya, kalau menyembelih gimana? Penuh kasih sayang ya, tidak menyiksa mereka, tidak membuat mereka menderita sebelum mati. Ya, tidak boleh menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Ya, tidak boleh kemudian mematikan binatang dengan cara yang lama, menyiksa dan seterusnya. Ya, sehingga oleh sebab itu di antara penjelasan para ulama adalah itu salah satu sebab kenapa hewan-hewan pun memintakan ampun kepada penuntut kepada seorang ulama, karena mereka mengajarkan kepada umat tentang bagaimana menyayangi mereka, yaitu menyayangi bangsa hewan ya. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz mohon nasihatnya. Alhamdulillah orang tua kami mau belajar mengaji dan menerima jika kami dakwahi. Namun kadang kurang sabar atau sebal jika orang tua di belakang kami tidak mengamalkannya. Mohon nasihatnya bagaimana berdakwah dengan sabar dan bijaksana Ustaz. Ya. Baik. Yang pertama, hendaknya kita itu mengajak kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengamalkan setiap yang kita ilmui? Ya, kalau belum berarti gemeslah kepada diri kita sendiri dulu. Ya kan? Nah, kalau kita ternyata ya kita disuruh dinasihati ustadz begini, baca buku begini, ternyata nggak diamalkan ya, hendaknya kita ngaca dulu. Dengan kita memahami kita sendiri bahwa kita ini nggak betul-betul juga telah melaksanakan, ya ke orang lain juga harusnya sama. Ya, kita maklumi orang lain, terutama orang tua. Ya, ya kecuali diri kita sudah perfect. Ya, boleh gemes kalau sudah perfect ya. Kalau sudah semua yang dinasihatkan Ustadz, diamalkan. Ustadz mengajarkan ini, diamalkan. Nah itu baru monggo kalau mau gemes. Tapi kalau kita sendiri saja nggak seperti itu ya, kurangilah gemes itu. Ya kan? Ya maklumilah mereka sebagaimana engkau memaklumi dirimu sendiri. Gitu ya. Dan yang kedua, karena mereka adalah orang tua, dan orang tua itu cara berpikirnya beda dengan kita yang masih muda. Ya. Mereka cenderung walaupun mereka itu mungkin ya tidak pernah menuntut ilmu sebagaimana kita, namun mereka tetaplah merasa senior. Ya. Kadangkala mereka belum tentu bisa mudah menerima apa yang dibilang sama yang lebih muda. Ya. Katakanlah misalnya kalau ustadznya lebih muda aja, mereka belum tentu bisa langsung klik gitu. Tapi kalau yang namanya kiainya udah tua, udah senior, udah ini, wah mereka bisa lebih nurut. Ya, maka itu juga bagian yang harus kita maklumi juga ya. Artinya sabar di sini ya, sabar dari sisi memaklumi mereka sebagaimana memaklumi kita sendiri, kemudian memaklumi karakter mereka sebagai orang yang sudah senior, yang sudah berumur, sudah makan asam garam, ya. Dan juga yang ketiga adalah bahwa sabar itu akan berakhir indah. Itu yang perlu kita ingat juga, ya. Orang yang mau sabar maka akan mendapatkan hasil yang indah. Tapi kalau orang nggak sabar misalnya, kita gampang aja bangun rumah mau cepet-cepet, kecepetan, ya, akan hasilnya akan indah nggak? Tidak indah. Ada gempa, ambruk nanti, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sabar, maka semua yang sabar insya Allah akan berakhir indah. Maka dengan mengingat hal tersebut, semoga penanya ini lebih terbantu untuk bisa bersabar menghadapi orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu lagi pertanyaan ya. Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, kami pernah menasihati seorang keluarga yang berbuat bid'ah agar meninggalkan amalan bid'ah dan bertakwa kepada Allah. Beberapa kali sudah kami ingatkan karena masih mengulanginya. Lama-lama kami bosan menasihati karena ia ngayal, apakah berdosa atau menanggung dosa jika kami membiarkannya, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau bosan ya tidak seharusnya bosan. Tapi kadang kita melihat juga kepada kepada karakternya ya. Artinya orang ini benar-benar terima nggak sih, gitu ya. Ya, dan kemudian juga kita punya pertimbangan maslahat. Karena ada orang yang kalau dia dibilangin lebih terlalu sering gitu, dia akan malah sebel ya, akan nggak suka, bahkan dia tidak akan menerima lagi apa yang kita katakan. Sehingga di situ kadang kita berhenti. Jadi berhenti di situ bukan karena kita bosan atau karena kita kemudian capek ya. Jadi bosan itu memang karena ada maslahatnya gitu ya. Orang kalau dibilangin terus ya, seperti ya apa yang terjadi pada ibunya Abu Hurairah ya. Walaupun itu bukan berarti Abu Hurairah salah ya, tapi nyata bahwasanya ketika seorang itu nggak mau kemudian diterus-terusin, dia marah gitu, dan betul ibunya Abu Hurairah marah, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun akhirnya Abu Hurairah kemudian menangis mengadu kepada Nabi, Nabi mendoakannya, kemudian ibunya mendapatkan hidayah. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa orang itu kadang punya batas ya. Nah, kalau memang dengan satu cara dia tidak mampu, cari cara yang lain, gitu ya. Cari cara yang lain. Kalau kita yang nggak mampu, cari orang lain, ya. Kalau kita yang nggak hanya selamin dengan lisan, cari dengan cara lain. Misalnya buku, pamflet, leaflet, kiriman video, apapun itu, cari cara lain yang tidak mengulang hal yang sama yang membuat orang itu bisa lari, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sarankan untuk menasihati keluarga tersebut. Tapi kalau dikatakan dosa, ya saya rasa tidak sampai dosa ya, kalau kita kan sudah berusaha sekuat tenaga kita. Ya, tapi kalau kita melanjutkannya, tentu itu lebih lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir, mungkin sebagai penutup kajian kita, mohon ringkasan pada pembahasan kita sore ini Ustaz, silakan Ustaz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas tentang adab dalam menuntut ilmu, adab dalam bagaimana kita berusaha mencari ilmu ya. Ada banyak yang sudah kita sebutkan. Ya, yang utama adalah niat kita hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Kita tahu bahwa ilmu ini memang diperintahkan untuk dicari ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, maka ketika kita menjalankan kewajiban tersebut, ya kita niatkan untuk jalankan kewajiban tersebut, bukan meniatkan kepada hal yang lainnya lagi. Dan juga ada beberapa adab yang lain yang tadi sudah kita sebutkan, misalnya menghormati guru, menghormati ilmu, ya, menghormati kitab, ya. Kemudian juga jangan futur di tengah, ya, berusaha menggembleng jiwa kita, menyemangati diri kita untuk terus menuntut ilmu, ya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.